Koroja ilal ilasini. Ya. Muhammad pergi ke Cina. Ya. Muhammadun. Muhammadun. Koroja. Keluar nanti. Ya. Zahaba. Zahaba. Ke Cina. Ilasini. Ilasini. Ya. Kalimat seperti itu boleh. Muhammadun zahaba ilasini. Atau balik zahaba dulu zahaba Muhammadun inafsi baik baik Ammar pergi ke Jepang zahaba Ammarun ilal yabani ilal yabani ahsan baik benar direktur keluar dari sekolah. Pak Direktur ya, keluar dari sekolah. Zahaba kalau keluar apa? Kharaja. Kharaja. Kharaja Direktur apa? Mudir. Kharajal mudiri ila mudiri atau mudiru? Mudiru. Iya. Kharajal mudiru ke atau dari sekolahan. Kharajal mudiru ila ilal pas. Minal minal madrasah. Minal madrasah tadi. Ahsan. Kharajal mudiru minal madrasah tadi. Seorang santri keluar dari kelas. Seorang santri keluar dari Kharaja talibun. Kharaja talibun minal fasli. Ya. Kharaja at-talibu. Ya. Kharaja al-Islam. Kharaja talibu minal fasli. Kharaja talibu minal fasli. Dan Allah. Khadija dari Cina dan Khalid dari Jepang. Tidak ada fi'il sama sekali. Khadija itu minas Cina dan Khalid dari Jepang. Wa Khalidun minal Yabani. Ya, ulangi. Khadija dari Cina dan Khalid dari Jepang. Khadijatu yang khadijatu minas sini wal hamidun wa khalidun wa khalidun minal yabani ya baik Muhammad keluar dari kelas kharaja Muhammadun minal fasli baik kharaja Muhammadun minal fasli sekarang kalau siapa yang keluar dari kelas? Man kharaja minal fasli. Ya, man kharaja minal fasli. Baik. Man kharaja minal fasli. Lihat melihat Pak Nadim. Ya. Siapa yang keluar dari masjid? Ya. Man kharaja minal masjid. Ya. Man kharaja minal masjid. Ya. Siapa yang keluar dari rumah? Man kharaja minal baiti. Baik. Yasir keluar dari rumah. Kharaja yasirun minal baiti. Hamid keluar dari dapur. Kharaja hamidun minal matbah. Ya, betul. Saya akan melihat. Ali pergi ke WC. Ali pergi ke WC. Pergi. Kalau pergi kita sepakat sejahabat. Ya. Kalau kerja keluar. Pergi. Jahabat Ali. Jahabat Ali. Zahaba Aliyun. Ya, Zahaba Aliyun ke WC.

tulis ada. Baik, tiga saja ya, tiga saja. Atau lima lah. Nah, lima nanti sisanya bisa dilanjutkan di rumah. Apa tadi nomor berapa? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Tafadhal, tulis. Hadza masjidun. Ya. Nomor dua. Hadza maktabun. Nomor dua. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ya, yang penting hurufnya. Ya, bagaimana menyambung mim, kaf, fa dan ba. Baik. Nomor tiga, hada mirhabun, hada mirhabun, hada mirhabun. Itulah nomor 1, 2, 3. Apa tadi yang pertama? Hadza masjidun. Nomor 2, hadza maktabun. Nomor 3, hadza mirhabun. Yang keempat, hadza miftahun. Depannya mim semua. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Terakhir nomor lima, hadza Muhammadun. Ya, hadza Muhammadun. Itu nomor lima, hadza Muhammadun. Menulis huruf H di awal bagaimana? Ya, ya begini ya kurang lebihnya. Ya, tulisannya juga kurang bagus, kenapa? Dan, ayo, ada. Yang pertama apa? Hadza masjidun. Huruf mim semuanya berawal dengan mim. Ya. Mim kalau sendiri begini. Ya. Atau begini. Baik. Tiga ris. Ya. Menulis masjidun bisa. Jin di tengah seperti itu. Jin mas jin lagi